Dan juga keyakinan itu terkait menyatakan kehadirannya keyakinan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya apa yang menimpa kita ini semua sudah ditakdirkan. Tidak ada yang luput dari takdir. Apapun musibah yang menimpa, mau kematian, sakit bermarah sakit, musibah yang lainnya, kecelakaan, semuanya itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkata pada Al-Qadar, "Kuntum jika Allah menciptakan Al-Qalam, kukut. Mada abdut? Kukut. Ma'amu wa'ali. Ya kaisa. Jadi semua akan terjadi. Sambil terjadinya kiamat. Dalam Al-Qalam, dalam Al-Qalam, anda muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna Allah ta'ala ajaba naqalin al-khalaq qabla an yabdu'a as-samawati wal ardh bi 50 sana. Rasulullah subhanahu wa ta'ala telah menuliskan maqadir al-khalaq, takdir-takdir makhluk seluruhnya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi lima puluh tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan takdir-takdir makhluk dan lahir belum ada manusia dan sudah ditetapkan oleh Allah manusia yang pertama dan manusia yang terakhir sudah ditetapkan dalam perut ibu. Ayo saya jadi semalat ketika sudah ditetapkan roh, saya mungkin roh maya ditetapkan roh dalam janin. Ayo nak ketika jenis gigi wajarihi wa'amalihi wasafiyyum au sa'in, maka diperintahkan malaikat untuk menuliskan takdir bagi janin tersebut. Ditakdir, tuliskan rezekinya, rezekinya wajarihi ajalnya, kapan dia mati, amal ini, amal-amalannya mau ditulis amal orang ini nanti apakah amal kebaikan atau amal kejelekan di penghujung hidupnya. Sudah bersafi yang tahu sa'id, demikian juga safi yang sa'id sengsara dan bahagianya nanti. Sudah sengsaranya dia nanti di bagian sudah ditetapkan akhirnya wahun nar, kita semua sudah ditetapkan ini apakah tempat kita di aljana atau di nar, kita tidak ditanggungi dan tidak ada kekuatan maka Rasulullah masalah dia mengetahuinya kecuali Allah ciptakan kepada dia. Apa Rasulullah menyampaikan seperti ini dan takdir kita sudah ditetapkan, kita ini yang dijana akan minat, maka para sahabat mengatakan bagaimana amal ya Rasulullah, bagaimana amal, bagaimana amalan kita ينصر الله بهذه الطالب اتفق المدروس عن الصيام ثم دين الله عذاب الى النار سلامانا ini kan zalim orang tidak paham Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kita semua kita adalah makhluk Allah Allah hendak membuat kebalan makhluknya dengan hikmah yang kita tidak mengetahui Allah menghadir terhadap makhluknya Allah menanyakan dirinya agar kita pun ini haram aqulna ala nafsi wa ja'altuhu muharraman ala maqalan sungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman kepada diriku Allah sudah menafikan sifat zalim dirinya Allah mengharapkan Allah menjadikan kezaliman itu haram pada kepala itu janganlah kalian saling membalik menyatakan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala maka Rasulullah mengatakan ketika Rasulullah mengatakan bagi beramal عملوا وقل المجسر لما خلق له ولما لقليا وقل ما قسموه ميسر لمدافع لما خلق له لذي أبنى فلتبقن بقينا إن كان من أهل السعادة فليسر إلى أمل السعادة kalau dia orang-orang yang berbahagia orang-orang yang beruntung dimasukkan ke dalam jannah maka akan dimudahkan baginya untuk melakukan amal-amal al-sa'adah dimudahkan baginya di dalam melakukan kebaikan ketaatan kepada Allah baikana minah al-sa'adah fa'yusiru dia menulis sebahwa kalau dia orang yang sengsara orang yang dimasukkan dalam benar di adab maka dimudahkan baginya juga mengerjakan amalan-amalan benar dengan gampang yang begitu nah, akan diakui dengan takdir sehingga kita kalau tertimpa musibah itu hati kita tenang tidak sampai larut di dalam kesedihan maka ada yang minum racun bunuh diri karena tidak mampu menanggung beratnya beban penderitaan selain masalah masalah sepele dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala wa khalqihi menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala wa tadbirihi dan tadbir pengaturan Allah terhadap makhluknya kaila abnaikam bisafarillah jika engkau membuat hidupan kepada mereka untuk membuat ridho mereka dengan manusia itu disafatillah dengan kemurkaan Allah kita rela untuk melanggar larangan Allah jadi mendapatkan ridho manusia kita rela untuk bersamanya menemani dia sekali di hadapannya itu ada rokok, ada minuman keras kamu duduk bersama kamu nonton atau ada yang haram atau pergi membenci. Dan diridhoi, namun kehilangan dunia. Lam takun muqinan la biwa'di wa la birizqi. Maka engkau bukan termasuk orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak yakin dengan rezeki Allah. Kamu takut kehilangan rezeki. Maka bolehlah untuk bermaksiat dengan orang yang bermaksiat. Kamu takut diputus. Takut yang kamu tidak setia, tidak riwayat-riwayat. Kalau tidak ada bersamanya. Saya punya anak, saya punya istri, saya sebagai kontrakan. Dari mana? Dari kerjaan susah. Banyak. Kerjaan itu banyak yang terlalu. Tinggal kita berusaha. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur rezeki seseorang. Kalau memang rezeki muslim itu ya tidak terlambat. Dan itu ada sesuatu tertentu yang bisa menambah rezeki seseorang. Fa'innahu innama yahmil insana ala dhalik imma mayli imma mayli min amalihi wa yatruku qiyam in yamillah subhanahu wa ta'ala lima yahmil minhu. Maka sungguhnya yang membawa manusia kepada yang demikian itu adalah mendapatkan terdoa memberikan manfaat demi membuat diri manusia. Ima mayor dan manfaat ini, ima karena kecondongan kecenderungan dia terhadap apa yang ada di sisi mereka. Manusia itu akan mencari, akan menginginkan, maka dia pun meninggalkan dari melakukan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Dan meninggalkan dalam larangan itu atau melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan semua. Jadi itu mendapatkan rezeki dari manusia. Apa yang ada sekarang manusia ini termasuk lemahnya keyakinan. Ini rezeki itu dari manusia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa imma dhafu tasdiqihi lima hada Allah ala ta'atihi min nasri, imma bisa juga karena lemahnya tasdiq, lemahnya kebenaran dia membenarkan dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada orang-orang yang nantinya lemah. Ini yang melihat pulang juga tadi sholat, tadi taklim, mengerjakan sunnah, orang sholat, tapi dia miskin. Si pulang beda dalam masjid, bahkan dalam sholat. Tapi rezekinya lancar, rezekinya banyak. Rumahnya tambah terus, rumahnya ganti-ganti. Berubah keyakinan. Anak yang jatuh sekarang, bakal berubah rezeki kepada hamba-hamba yang tidak adanya. Rezeki apa rumahnya? Bukan juga terus. Dan juga uang, maka terkadang bisa dikilah yang menjeluskan seorang itu ke dalam kesesatan, kemaksiatan karena uang. Maka Rasulullah SAW mengkhawatirkan kalau dibukakan pintu-pintu dunia kepada umatnya. Rasulullah tidak takut, tidak khawatir umatnya itu miskin. Tetapi Rasulullah yang khawatirkan adalah jika dibukakan pintu-pintu dunia kepada umatnya. Al-Fakru akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tusbat alaikum dunia kama busidat ala man kana qablakum. Badana bersuha kama dana bersuha fatudrikakum kama ahnatakum. Kata Rasulullah SAW, bukanlah khawatir kemiskinan aku, khawatirkan kepada kalian, tapi aku khawatir kalian dibukakan pintu dunia sebagaimana dibukakan kepada umat-umat sebelum kalian. Mereka berlomba-lomba mengejar dunia sebagaimana kalian berlomba-lomba mengejar dunia, sebagaimana mereka berlomba-lomba mengejar dunia juga. Lalu ketiga pun, maka dunia itu membinasakan kalian sebagaimana dunia membinasakan mereka. Kadang-kadang miskinnya seorang itu lebih baik dibandingkan dia kaya. Cuma kita akan mendahului daripada kita beranak anak jadi orang kaya, ternyata setelah kaya diberi harta tinggal al-haq, keyakinan sunnah sudah ditinggal, bergaulnya sama orang yang rusak, sama orang kaya yang rusak. Nah, ini apa rusak agamanya? Beda kalau orang yang mereka itu yakin dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji Allah yang Allah siapkan untuknya, baik rumah rezeki, saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang dan cinta kepadanya, ini bukan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang dengan walau wasat Allah rizqa limalihi nabahu fil ardi walakin yajziru biqadri ma yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mintakan rizki kepada seorang hambanya, nabahu fil ardi, sungguh dia akan menjadi orang yang sombong di bumi ini. Walaupun dia hidup di padri mayasya, tetapi Allah turunkan berikan rezeki itu sesuai dengan ukurannya yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tasliqa Allah tasliqa namanya keyakinan mereka di dalam membenarkan apa yang Allah janjikan kepada Al-Mutah Al-Masri, kepada orang-orang yang menaati Allah berupa pertolongan. Ini perbedaannya di dalam masalah keyakinan. Perbedaan dalam masalah keyakinan, semakin kuat keyakinan seseorang kepada Allah maka akan semakin dekat pula orang tersebut kepada Allah. Pada setiap keadaannya dia menggantungkan dirinya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Semakin lama iman seseorang, keyakinan seseorang, maka akan semakin besar akan menggantung dia kepada makhluk, kepada manusia. Kita melihat bagaimana ulama as-sahabah dari ulama yang memiliki keyakinan yang kuat sekali kepada Allah, bagaimana diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk janji Allah kepada orang-orang yang menaatinya. Bukan hanya sekedar rezeki uang. Nilainya tidak seberapa. Kecil nilainya rezeki uang. Tapi rezeki iman, rezeki an-nasr, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, jadi tokoh di atas al-haq itu lebih utama. Wa tawaf di dunia wal akhirah, dan pahala di dunia dan di akhirat. Baiklah, jika kita faham nasr Allah wa razaqaka wa kafak wa nadhihi, sesungguhnya jika engkau membuat ridho Allah Subhanahu wa taala, yang kau cari ridhonya Allah dan manusia, nasr Allah, maka sungguh Allah akan menolongmu, wa razaqaka memberi rezeki kepadamu, wa kafak dan menghentikan menyembuhkan dari mereka, mencukupi kebutuhanmu dari mereka, dari manusia. Wa'idhu'u ima yasfakuhu innama yakinu khamakum, dan membuat kita mereka dari apa yang dimukai Allah Subhanahu wa ta'ala, disegur itu karena rasa ketakutan untuk kepada mereka. Ketakut dalamatkan rezeki dalam dunia orang jalan kamu, dan kau mengharap kepada mereka. Wadalika menu'atul yakin, dan ini yang demikian ini termasuk dari lemahnya keyakinan. Wadalah yakjirlah kama tadunni anna unyak'ayla umat, balamu idari kainam ta'am ta'alamun. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mentakutkan bagi apa yang kamu sangka, bahwasanya mereka itu akan melakukannya untuk maka tidak mendapatkannya, maka urusannya ini demikian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka, bukan mereka yang berusaha mendapatkan, bisa mereka melakukan kamu mendapatkan dan kamu inginkan dari manusia, maka kamu tidak mendapatkannya. Maka jadi rasa bahwasanya urusan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka. Baiklah, wa'idahu wa ma'ja'kana wa ma'kan jika'lakakul, dan sungguhnya apa yang dikerjakan Allah akan terjadi, dan apa yang tidak dikendaki Allah tidak akan mungkin terjadi. Baiklah, dalam tahun ala malam yaudil, apabila kamu mencelam mereka manusia dari apa yang tidak dikendalikan kepada mereka, dan dari kami nombor ini maka ini termasuk dari lemahnya keyakinan, lemahnya keyakinan kamu telah mereka jika kamu tidak mendapatkan maka yang kamu inginkan. Kalau sudah kamu usaha bersama mereka menyenangkan mereka, dan kamu hadapi yang kamu telah masuk lemahnya keyakinan seperti wala tahakkum jangan menangkap kepada mereka, wala terjuruh jangan berharap kepada mereka, wala tadunnahum ijihan nafsika wala wahawak, dan jangan kau mencelah mereka dari dirimu dan hawa nafsu. Walakin man hamilahu Allah wa rasulahu, Dari hadis yang telah kita bacakan, kita bisa mengetahui apa yang bisa diambil dari hadis ini. Kesimpulannya adalah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa khasyyatu wajibnya untuk bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal itu simpul iman Allah Ta'ala di jalan manfaat walaupun Allah ma'adilatun billahi Subhanahu wa Ta'ala wa fil asbab al-ma'adun biha. Tawakal itunya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan apa yang memberikan kemanfaatan bagi kita dan menolak apa-apa yang menimbulkan mudharat bahaya bagi kita. Ma'rifah billah yakni dengan yakin, percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dan mengerjakan segala sebab yang diinginkan. Wajib bertawakal kepada Allah dan takut kepada-Nya dan mencari rezeki, mengharapkan rezeki dari Allah bukan kepada manusia. Dan kita meyakini bahwasanya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang berikan kepada siapa yang menghendaki dari hamba-hambanya. Allah tentangkan rezeki yang tersebut, dan Allah juga dari rezekinya siapa yang menghendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah rezeki itu bisa ditarik oleh semangatnya orang yang bersemangat, dan tidak pula rezeki itu bisa ditahan oleh kebencian orang-orang yang benci. Kalau itu apa takdirkan. Dan sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangatlah banyak. Jangan sampai kita karena ingin mendapatkan rezeki Allah, kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah demi untuk mendapatkan ridhoan manusia. Ini salah, ini keliru. Ini dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjalankan sebab-sebab yang bisa mendapatkan rezeki. Yang penting banyak disebutkan dalam syariat ini sebab-sebab datangnya rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ini yang kita tunggu, termasuk usaha seseorang untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang paling utama, paling penting dalam mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah at-taqwa, taqwa kepada Allah. Dan seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan Al-Qur'an dan juga dengan jelas, "Wahai yang terpilihlah yang kandung makhluknya, wahai tubuh inai layak nasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada dia makhluk jalan keluar dari permasalahannya, dari musibah yang dia hadapi, problema problem ini. Kalau dia bertakwa dan bersinar kepada Allah, Allah tidak jalan keluar, tidak keluarnya, dan memberi rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka rezeki itu datang. Ini yang pertama dari Allah. Fasukul yamrin, kata Rasulullah SAW. Fasukul yamrin takwa Allah. Pokok dari segala perkara itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tawakkul. Seperti ini disebutkan, bertawakkal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah. Hati kita bergantung kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau bergantung kepada manusia, itu Allah Subhanahu wa ta'ala itu manusia. Tapi kalau bergantung kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, kita minta kepada Allah rezeki itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan umayyin itu umayyin tawakkal Allah bahwa hasbu umayyin tawakkal Allah bahwa hasbu. Barang siapa yang dia bertawakkal kepada Allah bahwa hasbu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupi, mencukupi dia rezeki kepadanya dengan tawakkal. Allah akan berikan rezeki seseorang. Dan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayat dari Imam Ahmad bin Suhaib, kata Rasulullah SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taqdu limaqan wa taqubu tiqana." Nabi SAW, wa annakum tatawakkalun, kalau sekiranya kalian itu bertawakal kepada Allah hak tawakkul, dengan sebenarnya tawakal, dengan sebenarnya tawakal, cuma yang sedang kita bertawakal kepada Allah, bisa dibohongi hati kita, ternyata masih bergantung kepada manusia. Tawakal kepada Allah cuma lisan. Kita bisa saja ngomong, saya tawakal kepada Allah, ngomong kepada orang, saya tawakal kepada Allah. Tapi hatinya enggak. Ini bukan sebenarnya tawakal. Tawakal itu bukan lisan. Tawakal itu tempatnya di hati. Orang bisa ngomong bertawakal berhubung kali, tapi kalau hatinya tidak, ini tidak. Tempatnya tawakal itu iman dan hal Allah Subhanahu wa ta'ala bersandar hati kepada, bergantung hati ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW, kalau sekiranya kalian itu benar-benar bertawakal kepada Allah, ya Rasulullah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian. Rezeki memberikan kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung, set burung. Tapi untuk dimaafkan, burung itu kalau pagi hari terbang, tidak tidur, dia ada tidur di sarangnya, terbang, cari makan. Dalam keadaan nggak tahu, terbang kemana cari makan. Tapi bisa dia mendapatkan makan. Ketika dia mencari, dia tinggal di hutan. Di hutan ada biji-bijian, tidak ada pohon yang keluar rupanya biji-bijian makanan dia. Mencari tempat yang lain jauh, tidak ada kembali ke sarangnya, tidak pernah tersesat. Itu burung. Kemudian dia meninggalkan sarangnya, pulang tahu. Wataruhu bilona, kembali ke sarangnya di petang hari dalam keadaan burungnya sudah penuh kenyang. Ambil selain belajar di sini. Kalau seseorang itu bertawakal kepada Allah dengan sebenarnya tawakal dan bukan hanya sampai situ, tapi ada usaha seperti burung berusaha dia mencari makan. Allah berikan. Demikian pula kita kalau kita bertawakal kepada Allah dan berusaha mencari rezeki Allah keluar rumah, kita cari dengan cara yang halal, Allah Subhanahu wa Taala akan berikan. Kalian yang kedua, kuatkan tawakal secara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Yang ketiga adalah taubat istighfar, perbanyak taubat kepada Allah dan istighfar. Ini yang sebab rezeki, sebab-sebab diberikannya rezeki seorang itu karena banyak taubat, banyak istighfar. Nah, yang menghalangi itu adalah dosa-dosa kita. Yang menghalangi rezekinya, barokahnya Allah turun kepada kita karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa itu termasuk penghalang rezeki. Maka kita hilangkan dosa-dosa kita itu dengan minta ampun kepada Allah dan beristighfar supaya diri kita bersih dari dosa. Kita tidak ada yang selamat dan bersih. Bahkan setiap hari kita berdosa, mata kita, lisan kita, telinga kita, mata melihat yang haram, telinga mendengar yang haram, lisan berucap dengan yang haram, dosa. Kita berbanyak istighfar kepada Allah SWT. Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan surah dan surah ini. Makhluk kita keluar baru dengan berfaham dengan kerana berfaham dari setiap jenis sama. Jenis sama alaikum hidrara wa ayyudhikum yang kuat wa balih وَيَجَلَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجَلَكُمْ مَنْهَارًا. Dan mengatakan kepada warungnya sebagai Rabbakum inna udhan bukara, minta antumlah istighfarlah kalian kepada Allah sebelumnya Allah maha pengampun. Yusri sama alaikum idrara, Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat. Bukan hujan. Allah Subhanahu wa Taala akan memperbanyak harta kalian dan anak-anak kalian. Wajah lakum jannah, dan Allah menjadikan kalian kebun-kebun, wanhara dan sungai-sungai. Inna Allah Subhanahu wa Taala tidak akan mengisi dirinya akan Allah menjadikan kepada hambanya. Dengan bertaubat dan beristighfar itu bisa mendapatkan rezeki kepada seseorang. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala, berdoa kepada Allah minta rezeki yang baik. Kemudian juga di antaranya disebutkan adalah kalau melihat disebutkan riwayat berinfak pada para ulama disebutkan ada dua orang bersaudara di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang satunya kalau dia mendatangi Nabi belajar, satunya yang dari, satunya itu kerja. Nah itu dia. Nah kalau belajar dia kerja. Maka yang kerja ini, saudara yang kerja ini, dia kasih uang saudaranya, menangkani. Karena saudaranya ini kalau belajar, maka datang kalau dari Rasulullah Surah-Salam di sini nanti menentu lalu saudaranya tadi. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, lalu mereka berzakur bih, lalu mereka berzakur bih, engkau itu diberi rezeki. Karena tadi aku itu diberi rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sekarang. Kamu kan melihat atau menemukan dia penuhi kebutuhannya. Dan sebab itu Allah berikan rezeki pada rezeki itu menjadi lancar. Dan misalnya yang lain yang disebutkan kalau Rasulullah SAW dalam hal ini yang termasuk perkara-perkara yang menyatakan rezeki bagi seseorang disambil tentunya jangan berusaha, kita berusaha, kita bekerja. Jadi sebab dengan nama sesuatu ini itulah seperti tadi bertakwa kepada Allah, bertawakal, banyak istighfar, membantu orang lain, dunia yang kebutuhannya, dan berinfak di sabilillah. Di antara ini juga membelajarkan harta di jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wama maktum min syai'in fa huwa yuqdiruhu wa huwa khairur raziqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila yang kalian infakkan dari sesuatu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik memberi rezeki. Jangan takut rezeki kita itu habis karena kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di jalan yang diridhai Allah, bangun masjid, bangun mahat, membantu fakir miskin dan yang lainnya, infak di sabilillah, infak dalam jalan Allah, dalam perkara-perkara kebaikan. Ta'awun dengan al-mal dalam kebaikan itu infak di sabilillah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik dan yang lebih banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Muslim, ma nafasa salafatun min mal, tidaklah harta itu berkurang dengan diinfakkan, dengan disedekahkan. Allah sudah menjadikan dalam ayat ini, wama anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengganti. Allah mengganti malaikat mendoakan orang yang menimpakan hartanya. Allahumma ahdi umniqan falakan. Ya Allah, bila orang-orang yang menimpakan hartanya itu falakan, mengganti, berikan ganti. Ini doa malaikat. Bila dengan orang yang menahan hartanya, tidak mau menimpakan hartanya, malaikat juga mendoakan, Allahumma akhir musikan dalatan. Berikanlah kepada orang-orang yang menahan hartanya itu lalu impakan hartanya dalat dalam diperusahaan dan sudah. Jika bisa jadi doa doa malaikat kepada orang-orang yang berakhir punya harta banyak tapi tidak mau mengimpakannya, mengelayakannya di jalan Allah, di jalan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes.